Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, tuan-tuan guru kami, khususnya Ustaz Abdullah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Fath yang dimuliakan Allah. Tak terkecuali juga ibu-ibu yang pada malam hari ini hadir dalam rangka melaksanakan satu ibadah yang mulia. Yang pertama ibadah yang wajib yaitu sholat fardu isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih 8 rakaat dan ditutup tadi dengan sholat witir 3 rakaat. Pada malam hari ini bertepatan kita pada malam 17 Ramadan. Seluruh kitab suci yang Allah turunkan dari langit ke alam dunia ini pada bulan Ramadan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Qur'an dan Mushaf Ibrahim, semua kitab-kitab suci itu turun pada bulan Ramadan. Berbeda tanggalnya saja. Al-Qur'an turun dari langit ke bumi pada tanggal malam 17 Ramadan. Ya. Tapi ulama ada juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan malam 27 Ramadan. Tapi bulannya tidak ada perselisihan pendapat. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas, untuk petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk-petunjuk itu, dan Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Apa fungsi Quran diturunkan Allah? Sebagai hudal linnas satu. Jadi ada dua yang mendapat petunjuk. Yang pertama bahasa Quran pada surat Al-Baqarah 185 tadi hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya kalau manusia, kenapa hudal linnas? Sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, setiap ayat Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Maka yang diseru pada waktu Nabi di Makkah itu ya ayyuhan nas. Jadi ada ayat-ayat di Al-Qur'an, Pak. Kalau kita baca Al-Qur'an kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada nanti ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dari awal ayat ini kita bisa membedakan kalau bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat ini, ayat suratnya ini adalah surat Makkiyah, surat kalau Madaniyah. Kalau dia ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi kalau ya ayyuhan nas menandakan surat ini turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Jadi waktu di Makkah itu masih umum. Ya ayyuhan nas, kata Nabi. Wahai manusia. Belum lagi dipisahkan antara manusia dan orang yang beriman. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru dibedakan. Nabi tidak panggil lagi kepada sahabat-sahabat, ya ayuhan nas. Nabi mulai panggil, ya ayuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ya. Jadi kalau ada ayat-ayat ya ayuhan nas, itu menunjukkan surat ini surat Makkiyah, turun di Mekah. Kalau ada ayat-ayat yang berbunyi, ya ayuhal ladzina amanu, ini surat-surat Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu dia. Sebagai petunjuk. Apa arti petunjuk? Orang ini hidup perlu petunjuk, Pak. Kalau orang tidak pakai petunjuk, nyasar. Kita kalau mau ke Beras Tagi saja, mulai dari, kalau mau ke Beras Tagi, dari sini, kita ikut petunjuk. Yang tidak ikut petunjuk, nyasar. Orang tidak ikut petunjuk Al-Quran, nyasar. Harusnya ke Allah, jadi ke setan. Harusnya ke surga, jadi ke neraka. Harusnya berbuat yang baik, berbuat yang jelek. Kalau tidak ikut Al-Quran, berarti tidak ikut petunjuk. Nyasar, bablas. Pakai petunjuk. Allah dah bilang Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Hudal lil muttaqin dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kalau orang ini mau selamat, harus ikut petunjuk. Yang ikut petunjuk selamat, yang enggak ikut petunjuk sesat. Yang ikut petunjuk akan masuk surga, yang enggak ikut petunjuk masuk neraka. Yang ikut petunjuk mendapat keridhaan Allah, yang enggak ikut petunjuk mendapat murkanya Allah. Quran itu petunjuk yang paling benar. Petunjuk yang lain bisa benar, bisa salah. Kalau Al-Quran mutlak. Di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran itu la raib, tidak ada keraguan sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk sama orang yang takwa. Arti la raib, tidak ada keraguan, 0,1% tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, ini betul tidak Quran, berarti raib dia, berarti ragu dia terhadap Al-Quran. Yang pertama, jadikan Quran sebagai petunjuk, dan dalam menuju petunjuk, jangan ragu-ragu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ragu-ragu terhadap Quran, awas, hati-hati. La raib maksudnya jangan ada sedikit pun. Bukan menentang. Tidak percaya sama la raib itu lain. Kalau ada orang yang raib saja, ragu. Bukan tidak percaya, ya beda apa tingkatnya. Ragu, dia percaya tapi ragu. Ragu saja tak boleh sama Al-Quran. Apalagi dia tak percaya. Kalau tak percaya itu orang kafir. Yang tak percaya dengan Quran itu orang yang di luar Islam. Orang Islam, orang beriman, orang yang bertakwa, jangan tidak percaya. Ragu tak boleh. Ya. Kalau kitab-kitab yang lain bisa. Koran, majalah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu, bacalah majalah yang sesuai dengan ibu. Ini pula ibu-ibu, baca majalah Bubu. Anak-anak kalau usianya masih memang masih anak-anak, bacalah majalah Bubu, majalah anak-anak. Jangan baca majalah orang dewasa. Ya. Kalau ciptaan manusia, bacaannya tergantung umur, tergantung kelas. Kalau Al-Quran tidak, anak-anak boleh baca Al-Quran, orang remaja boleh baca Al-Quran, orang tua apalagi harus baca Al-Quran. Enggak dibedakan. Orang kaya baca Quran sukses, orang miskin baca Quran berhasil. Orang jelek baca Quran makin cantik. Orang cantik baca Quran makin indah. Siapa saja boleh baca Al-Quran. Tidak ada batas. Orang mancung baca Al-Quran, orang becek baca Al-Quran. Sampai-sampai Allah memuji bacaan Al-Quran orang yang terbata-bata baca Al-Quran. Orang yang baik bacaannya dimuliakan Allah. Allah cinta kepada bacaan Quran orang yang indah membacanya. Ya. Bu. Kalau orang membaca Qurannya bagus, tajwidnya benar, mahramnya pas, pasokahnya cantik, ya. Betul dia bacanya bagus, itu orang dicintai Allah. Tapi ada orang baca Quran rajin memang tajwidnya enggak pas, tapi dia terus belajar. Fasihnya pun kurang. Mahrajnya tempat keluar huruf pun enggak pas. Terbata-bata artinya dia baca Quran. Allah rindu dengan orang ini. Kalau bagus bacaannya Allah cinta, Bu. Kalau kurang bagus bacaannya sambil belajar, orang ini dirindukan Allah. Bagus bacaan Quran kita, Allah sayang. Cantik bacaan Quran kita, Allah cinta. Kurang bagus bacaan kita, Allah rindu. Luar biasa, subhanallah. Ibu bisa baca Al-Quran, bisa tafsirkan artinya bagus. Tidak bisa, kata Sayyidina Ali. Sekurang-kurangnya orang baca Al-Quran itu pahalanya 10. Kalau dia cuma bisa baca, tidak tahu arti dan belum mengamalkan. Cuma bisa baca aja. 10 kebaikan yang diberikan Allah, kata Sayyidina Ali. Ya, per huruf. Alif lam mim, walaupun sekali baca hurufnya 3. Alif lam mim. Baru baca alif lam mim enggak ngerti artinya, belum ngamalkan. Alif lam mim 30 udah dapat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya, Pak? 19. 19. Bismillahirrahmanirrahim. 19 hurufnya. Sudah. Enggak tahu artinya. Belum ngamalkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 hurufnya kali 10, 190. Itu belum tahu arti. Kalau tahu arti, kata Sayyidina Ali, paham maknanya 40 setiap huruf. 40. Bisa ngamalkan lagi, tak terhingga. Nah, luar biasa. Jadi jangan ada orang bilang, oh baca Quran kalau nggak tahu artinya, nggak ada gunanya. Siapa bilang? Baca Quran yang nggak tahu artinya yang rugi. Kalau baca Quran nggak tahu artinya, sudah ada kebaikan di sisi Allah. Makanya ada 3 orang modal baca Quran. Ada yang targetnya khatam. Belum pandai mengartikan, tapi targetnya khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir. Targetnya khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bagus. Ada targetnya yang nomor 2 tidak khatam. Memperbaiki bacaannya. Bagus. Ada yang targetnya enggak memperbaiki bacaannya. Selama bulan Ramadan mereka buka Qur'annya sekaligus buka tafsirnya. Boleh. Ini kelasnya masing-masing, sila pilih. Mau kelas SD, masuklah di kelas yang tadi, yang pertama. Mau kelas SMP, masuklah kelas yang kedua. Mau yang ketiga, dan seterusnya. Silakan ibu, bapak-bapak. Tidak usah saling menyalahkan. Saya marah kalau ada orang bilang baca Quran, kalau tidak tahu artinya, tidak ada guna. Salah. Ada guna. Walaupun tak tahu arti. Cuman yang jangan dilakukan, baca Quran di depan orang mati, yang mana yang baca ini belum benar bacaannya. Bacaan Quran di hadapan orang mati, apabila Quran yang kita baca masih salah-salah, maka bacaan itu akan menyakiti seperti jarum-jarum yang menyucuk di telinga orang yang mati tadi. Maka yang lebih parah lagi sekarang ada pula kalau sudah mati orang, ya kan, mati wa nih, ditumpuk Al-Quran di atas kepalanya. Lebih tinggi Al-Quran dari kepala itu. Padahal waktu dia hidup, jangan, tidak pernah baca Quran. Urok pun tak tahu. Waktu mati, waktu disuruh baca Quran. Kalau boleh, waktu hidup lagi dibilang waktu apa? Cek kalian ini, ngejek kalian ya. Waktu hidup aja aku tidak pandai baca Quran, sudah mati. Kalian tumpukan pula Quran di kepala aku. Saya masih heran sekarang. Ini kebudayaan-budayaan yang memang tidak punya sunnah, tidak usah diikut lah. Yang tidak ada sunnah, tak ada manfaat. Asal sudah mati, ditaruh Quran di atas kepalanya. Yang mati ini pun bingung. Jangankan saya suruh baca Quran waktu hidup, aku Fatihah pun aku tak hafal. Kalian taruh pula sekarang aku sudah mati, waktu hidup aja aku tak baca Quran, konon pula sudah mati. Di sini masih banyak gitu ya, berasa ya, kayak di kampungan, Bu. Kalau udah mati, bertumpuk Al-Quran itu. Di kepala waktu taro. Iya kan? Nah, Qur'annya bersusun di Yasin. Ya. Jadi, Ustaz, apa hukumnya? Nggak ada itu, nggak dia itu. Iya kan? Kalau kita ada mati, nggak kita bacakan Qur'an di depannya itu, nggak apa enggak. Kalau mau dibacakan, yang baguslah bacanya, maksudnya kalau baca Qur'an itu supaya jangan ngantuk. Karena kadang-kadang kita ini budaya kita kalau ada orang mati itu lama-lama kita nguburkannya. Rasul suruh cepat kita lamakan, Rasul suruh segera kita lambat-lambatkan. Iya kan? Nah, ya. Begitu. Petunjuk Quran itu jangan lari dari petunjuk, ikuti petunjuk itu. Bagaimana Quran supaya jadi petunjuk? Bohonglah kalau kita bilang petunjuk Quran, baca Quran pun enggak tahu. Semalam saya sebelum Ramadan, ada agak berdebat sedikit dengan seorang kawan. Jadi waktu saya bilang begini, KB menurut Islam itu ada dua hukum. Satu hukum KB itu halal, satu hukum KB itu haram, tergantung dengan niatnya. Kalau KB diniatkan untuk mencukupkan anak cuma dua, haram hukumnya. Kalau KB diniatkan untuk mengatur jarak kelahiran, halal. Jadi hukum KB dua, Pak. Makanya tahun 70-an waktu KB mau dilancarkan jadi program nasional pemerintah, banyak ulama-ulama tua kita yang gak setuju KB. Sekarang KB sukses di umat Islam. Hampir ada umat Islam sekarang. Saya sejumpa kawan tanya, anak berapa? 6. Terkejut orang semuanya. Kau berapa? 2. Paling banyak 3. Awak anak 6 orang terkejut. Ayahku 13 anaknya. Sama? Kamu cuma 2. 12. Masih kalah 1. Awak sekarang jumpa orang tanya, berapa anak kau? 6. Banyak kali. Berarti telurnya paten. KB tadi balik lagi. Kalau KB diniatkan untuk mencukupkan anak, membatasi anak, artinya ya. KB diniatkan untuk membatasi. Jadi ibu-ibu ada yang bingung sama bapak-bapak. Macam mana awak ada terlanjur kayak gitu. Udah buka KB-nya, buat lagi. Bu, Pak. Dengar baik-baik ini. Kalau KB diniatkan untuk membatasi anak cuma 2, karena takut anak enggak makan nanti, takut anak enggak sekolah nanti, haram hukumnya. Berarti tak bertauhid kepada Allah. Kenapa 2 anaknya? Yalah, nanti payah nyekolahkannya, nanti payah ngasih makannya. Allah di mana? Di mana Allah? Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Allah di mana kita taruh waktu kita ngomong kayak gitu? 13 anak orang tua saya enggak ada yang enggak sekolah-sekolah semua. Saya sarjana. 13 kami enggak ada yang mati kelaparan. Mana Allah kita buat? Kalau kita mau KB karena takut anak kita tidak makan, tidak sekolah. Tak bertauhid kita kepada Allah. Akibatnya gara-gara KB berhasil di umat Islam. Umat non-Islam tidak mau ikut KB. Tahu sekarang berapa jumlah umat Islam Indonesia? Tahun 80 waktu saya sekolah, jumlah umat Islam Indonesia 90%. 10 tahun kemudian, tahun 90-an, umat Islam Indonesia berkurang menjadi 80%. DKD tahun 2000-an, sekarang umat Islam Indonesia tinggal 70%. Artinya setiap 1 tahun, 1% umat Islam berkurang. Harusnya persentase tidak berkurang. Kalau persentase kita berkurang, berarti persentase non-Islam bertambah. Kita tinggal 70% udah babak belur. Sebentar lagi 60% kita. Rasakan, Singapura tidak boleh azan lagi. Singapura tidak boleh azan, Pak. Yang berhasil itu di kalangan umat Islam. 2 anak Cina, 8, 9, 10. Kristen juga begitu. Berhasil KB atas umat Islam, rasakan kalianlah kalau kalian murka, tidak yakin kepada Allah. Tidak jadikan Quran sebagai hudan minnah. Tidak jadikan Quran sebagai petunjuk. Allah tidak suruh kita punya anak 2. Tidak ada kewajiban. Barang siapa yang tidak yakin kepada Allah, barang siapa yang menentang Allah, rasakan laknatnya nanti. Tapi kalau kita KB dengan niat, saya KB, istri saya KB supaya kelahirannya ada jarak. 2 tahun 1, 2 tahun 1. Kalau Allah mau kasih 10, enggak masalah. Saya cuma mengatur jarak supaya istri saya tidak terlalu repot. Itu bertauhid. Tapi kalau sudah saya cukup anak 2, karena kalau 3 saya tak bisa kasih makan. Kalau anak lebih dari 2 nanti saya macam mana menyekolahkannya? Tak bertuhan orang ini. Tidak menjadikan Quran sebagai hudal linnas. Tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk. Berarti Quran ditaruh di belakang sama dia. Padahal Quran bilang, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat berserah diri. Kenapa kita masih menyerahkan diri kita sama nasib kita yang akan datang, bukan kepada Allah? Nih, baru satu sisi kita sudah tidak bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk. Coba tarima 6666 ayat yang melarang kita punya anak lebih dari 2. Yang menyuruh kita punya anak harus 2. Coba cari. Salah satu hikmah perkawinan itu apa? Menambah keturunan. Makanya ulama dulu bininya banyak untuk anak banyak. Kalau sekarang ulama takut bini banyak. Termasuk saya. Takut ketahuan, Pak. Dulu ulama kalau istrinya banyak, supaya keturunannya, generasinya banyak. Sekarang orang bini mau banyak, anak mau sedikit. Makanya kalau ada orang terbalik dengan Rasul, terbalik dengan tuntunan. Kalau Rasul, dia nikahi janda-janda yang punya anak supaya bisa nyantuni anaknya. Kalau sekarang orang cari janda yang gak punya anak. Betul. Maunya cari janda yang anaknya berapa? Itu. Anaknya 12, saya nikahi itu anaknya 12. Kenapa? Biar saya bisa nyantuni anak yatim. Biar bisa saya memberi nafkah anak yatim. Ini enggak. Dia cari, bu jangan marah dulu, bu ini saya bukan hadir bapak-bapak di sini, tenang aja. Ini dia cari janda yang mana? Saya cari janda yang sana, kenapa janda kembang? Ini dia ekor sunnah. Kalau ekor sunnah cari janda yang banyak anak. Hah? Gak mau ada banyak anak? Kalau gak mau ya gak usah, udah. Ya. Nggak usah nambah. Cukup satu, kayak saya aja. Sebetulnya bukan saya nggak mau, istri saya doanya makbul. Ya Allah, jadikanlah aku dalam pandangan satu-satunya suamiku, ya Allah. Janganlah berikan ia wanita yang lain, ya Allah. Kabul sampai sekarang. Ini enggak, ibu ini berdoa, ya Allah. Suamiku udah enggak pulang 3 minggu, ya Allah. Matikan aja dia, ya Allah. Begitu mati lakinya, dia yang paling lebar nangisnya. Allah bang, kau mati kau bang, padahal kamu hari raya bang. Tapi didoakan. Jadikan Quran sebagai petunjuk. Ya paham nih? Bu, nanti Pak, kalau ada anak kita yang mau kawin, mulai nasihat perkawinan, jangan suruh KB anak kita. Nah, boleh KB. Udah ku dengar dari Ustadz Jamal, hukum KB 2. Kalau kau mau KB dengan niat membatasi anak cuma 2, haram, jangan buat. Tapi kalau kau mau KB untuk mengatur jarak kelahiran, silakan buat. Paham maksudnya kan? Beda kan? Beda ini. Innamal amalu biniat, segala perbuatan tergantung niatnya. Kita pula ngasih kata-kata nikah. Anak cukup 2. Kepala tuh kau. Anak cukup 2. Kurang anak 2, sempat 1 kena penyakit, kurang akal, yang satu lagi idiot, yang satu lagi lumpuh layu, ajak kita, yang satu lagi tak dari mana kau, belum makan, wah, itu nomor 1, nomor 2 payah jalan, rasakan kau lah kalau 2, coba kalau 20, awak gak bisa jalan. Ini apa yang disetorkan orang? Belum tentu, Bu. Maka kalau petunjuk yang lain, itu bisa salah, bisa benar. Petunjuk pemerintah suruh KB, belum tentu benar itu. Tapi kalau petunjuk Al-Quran, jangan ragu-ragu. Ragu aja tidak boleh. Lerai katanya. Ragu aja enggak boleh kita sama Quran. Ragu aja jangan. Tapi kalau petunjuk yang lain, biar yang buat menteri ini menteri no, presiden ini presiden no, itu bisa salah, bisa benar. Bisa diikut, bisa juga tidak. Tidak ada kewajiban ikut. Kalau sudah Quran, wajib ikut. Setidak-tidaknya ragu aja tak boleh. Jangan ragu-ragu. Umat Islam ini sekarang banyak ragu-ragu. Ragu. Ragu jangan. Jadi yang pertama fungsi Quran sebagai petunjuk. Kemudian wabayyinah sebagai penjelas dari petunjuk itu. Quran itu setelah beri petunjuk dijelaskannya lagi bagaimana cara untuk berbuat petunjuk itu. Sebagai petunjuk dan menjelaskan petunjuk itu. Yang ketiga fungsi Quran apa? Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang halal dengan yang haram. Yang boleh dengan tidak boleh. Itulah Quran sebagai pembedanya. Benang merahnya itu Al-Quran. Pembedanya itu Al-Quran. Kalau enggak kita enggak tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dengan Quran kita tahu. Oh, ini halal. Maaf. Bersetubuh itu ada dua hukumnya. Bersetubuh itu ada dua hukum. Dengan adanya ijab kabul bersetubuh hukumnya halal. Tanpa ada ijab kabul bersetubuh hukumnya haram, berzina. Berzina dengan bersetubuh, berzina yang haram dengan bersetubuh yang halal, perbuatannya sama. Perbuatan sama. Yang membedakan hukumnya, apa yang membedakan dari Quran? Apa kata Quran? Halal nikah. Barang siapa kata Nabi yang tidak mengamalkan nikah, maka dia falaisa minni, maka dia bukanlah daripada golonganku, kata Rasul. Sementara zina, apa kata Quran? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Maka ditafsirkan oleh wa ini, apa kata wa itu? La taqrabuz zina, enggak boleh dekat-dekat kalau buat hajar, bro. Diplesetkan dari Quran. Hajar, bro. Ibu-ibu pun di kota-kota besar yang enggak pernah ikut ngaji gini, orang-orang arisannya arisan gelas. Di kampung saya arisan gelas, arisan piring. Di Jakarta ibu-ibu yang kurang ajar itu arisan berondong. Arisan berondong. Apa itu arisan berondong? Tanya amana ibu di rumah. Arisannya berondong. Awak arisan gelas ibu-ibu di kampung awak. Makannya nasi urap. Iya kan? Makannya pakai nasi urap, tempe. Dia arisan berondong di hotel-hotel. Naudzubillah, suma naudzubillah. Sama perbuatan antara berzina dengan bersetubuh yang halal. Berzina yang haram, sama perbuatannya. Quran menjelaskan zina hukumnya haram. Bersetubuh suami istri hukumnya halal. Dengan asbab bayyina dijelaskan apa-apa yang harus ditempuh supaya yang haram menjadi halal. Ada ijab kabul. Ada mahar, ada wali, kan gitu, syarat rukun nikah, kan begitu, ada itu halal jadinya. Makanya suatu ketika ada orang, seorang anak lajang bilang sama orang tuanya, wahai ayah aku kepingin kali menikah dengan anak wa aji itu, ku tengok dia begitu solehannya, wahai ayah, rambut tak pernah nampak ayah, pakai jilbab ayah, baju juga baju kurung ayah, dia tamatan pesantren, aku cinta dengan dia ayah, pinangkanlah dia buat aku ayah, katanya. Baiklah, kata si ayah, bulan depan ayah pinangkan dia untuk kau. Belum sampai bulan depan, anak perempuan yang soleha tadi tiba-tiba buka baju keliling kampung. Maaf cakap, nampak auratnya sambil nyanyi-nyanyi ketawa-ketawa sendiri. Saya tanya, anak lajang ini mau enggak lagi bilangkan sama ayahnya, tolonglah ya segerakan. Saya yakin anaknya kan bilang, ya tak usah lagi lah ya, tak jadilah ya. Kan gitu kan? Betul? Ya. Tak jadilah ya. Kenapa tak jadi nak? Macam mana lah ya? Dulu dia tutup aurat, sekarang udah buka aurat telanjang-telanjang pula, keliling kampung nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Udah rusak akalnya ya, katanya. Jadi tak mau kau? Ya kenapa? Karena dia udah telanjang-telanjang keliling kampung. Tak mau dia menikah ini karena telanjang-telanjang keliling kampung, nampak-nampak aurat, dia tak mau lagi menikah ya. Si gadis ini. Maaf cakap. Tujuan dia menyuruh ayahnya meminangnya itu, dia ingin agar si perempuan ini untuk dia, dia buka bajunya. Tapi karena dia buka bajunya bukan untuk dia, maka dia tak mau lagi. Paham maksud cerita? Iya kan? Karena bukan tempatnya dia tak mau. Haram. Tapi kalau udah sama suami sama istri, halal. Apa kata Quran? Tengok lagi Quran. Di surat Al-Baqarah juga itu lanjutan yang tadi. Apa lanjutannya tadi Quran tadi? Kunna libasul lahum. Ya. Mereka istri-istri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi istri-istri kamu. Pakaian Quran Pak mengatakan bahwa istri itu pakaian suami, suami itu pakaian istri. Indah bahasa Quran Pak. Coba mana kitab yang lain yang mengatakan begitu? Seindah itu bahasanya. Quran tidak bilang itu gendak kamu, enggak. Kunna libasul lakum. Mereka istri-istri itu adalah pakaian kamu, wahai laki-laki. Kamu suami-suami adalah pakaian mereka istri-istri kamu. Berarti Pak, suami itu pakaian istri, istri pakaian suami. Maka Rasul bilang, jangan pernah suami menceritakan istrinya kepada orang lain. Jangan pernah istri ceritakan aib suaminya kepada orang lain. Orang yang seperti ini jangan masuk surga. Mencium baunya surga juga tidak bakalan. Kenapa Kak tidak boleh? Cantik bahasa Quran dikaitkan dengan hadis Rasul. Quran bilang istri pakai suami, suami pakai istri kita Quran. Rasul bilang jangan ceritakan suami kamu, jangan ceritakan istri kamu, kamu tidak akan nyium baunya surga. Artinya secara makna ad-dinu akun, agama itu akal, kita terjemahkan. Apa maknanya? Kalau suami ceritakan aib istri, berarti dia buka baju. Betul. Kalau istri ceritakan aib suami, berarti istri buka baju. Berarti kalau suami menceritakan istri, suami itu telanjang. Sebaliknya kalau istri ceritakan suami, istri itu telanjang. Maka dibilang Rasul, jangankan dia masuk surga, nyium baunya surga enggak. Bu, yang udah pakai baju aja masih banyak yang masuk neraka, apalagi enggak pakai baju. Yang pakai baju aja banyak masuk neraka. Makanya orang yang menceritakan suami, orang yang menceritakan ini, digambarkan Rasul maknanya sebagai orang yang telanjang. Menelanjangi diri. Karena pakainya dibuka. Aku muak kali kau nengok bini dunia. Tapi ya lah pula dulu, haruslah cantik pula. Ya laki pula, servislah. Pakailah mandi, habis mandi pakai baju yang cantik, pakai minyak wangi, suami belum kerja. Apa hukumnya Ustaz, kita bersih-bersih mandi bersolek itu suami sunnah dapat pahala dicintai Allah, didoakan malaikat istri yang berias dirinya untuk menyambut suami. Ini suami pulang, istri tadi tidak mandi, muka belepotan, baju koyak-koyak, pakai celana ponggol, baunya pun bau minyak jelantah. Begitu pulang lakinya, dek di mana aku mau makan dek, ambillah buku, di tudung saji macam tak ada aja mata kau. Dek abang aus, dek ambillah di kulkas, gak bisa kau tengok rupanya. Dek abang mau mandi, gak dapat kau handuknya, ambil kau handuknya. Semua kalau punya bini kayak gini pak, senang kau, macam radio rusak. Sampai ada yang kayak gini cerita, istri ini asal pulang lakinya ngomel aja, hati lu pening kepala lakinya. Suatu ketika pala lakinya asal ngomel aja kerja bininya. Diambilnya bininya itu aja dimasukkan dalam sumur tua. Dimasukkan, tapi nggak mati pak, dia pun sayang. Dia marah tapi sayang juga. Ya kan, masukkan lalu, tapi dia nggak mati, ditaruh tali memang nggak mati. Udah terus setiap hari kasihnya makan. Pagi dikasih sarapan, sore dikasih makan, tengoknya itu. Udah dua hari di dalam itu dikasih makannya. Tiba-tiba ada yang lompat ke atas. Dipikirnya gini yang lompat, tengok lompat. Kok bukan? Itu ngeri kali mukanya. Yuk, kok kan bukan bini aku, katanya kan. Memang. Jadi kok siapa? Aku cinta penungguku, sumur itu. Katanya. Yuk, kenapa kok lompat? Nggak tahan aku nengok. Bini masih merepet aja di dalam. Jin pun takut pak, lompat jin tapi lihat, kenapa? Dipikirnya bini yang lompat, rupanya jin yang lompat pak. Kenapa kau lompat? Aku nggak tahan kuping aku dengarkan bini kau merepet aja dalam sumur. Dalam sumur pun merepet bini. Bini yang di sana. Jadi, tenang bu. Rasul ditanya. Yang nanya Fatimah, anak Rasul. Ya Rasul, siapa wanita yang pertama kali masuk surga? Wah. Oh ada, Rasul. Selain istri-istri engkau ya Rasul. Kalau istri-istri engkau, pastilah juga masuk surga. Ya. Siapa wanita yang pertama kali masuk surga selain istri engkau? Apa kata Rasul? Namanya Mutiyah. Maka Fatimah cari. Keliling kota Mekah dia cari. Ketemulah rumah di Mutiyah. Yang kata Rasul, wanita pertama masuk surga. Fatimah mencari Mutiyah dengan maksud ingin tahu apa amalan Mutiyah sehingga dia menjadi wanita pertama masuk surga. Ingin tahu apa amalannya. Maka datanglah Fatimah ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab suara dari dalam. Siapa tamu di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Dibukalah pintu. Begitu dibuka pintu, dia tengok Fatimah bawa anak kecil umur 5 tahun laki-laki. Hasan. Anak Fatimah Hasan cucu Rasulullah. Begitu dia tengok Fatimah bawa anak laki-laki umur 5 tahun, dia tutup pintu lagi. Ya, kenapa ditutup? Kata Fatimah. Kau bawa anak laki-laki. Suamiku sedang tidak di rumah. Jadi macam mana? Kata Fatimah. Kau datanglah besok. Aku minta izin dulu sama suamiku. Boleh enggak aku terima tamu anak laki-laki yang kau bawa? Baiklah. Pulanglah Fatimah. Besoknya dia mau datang lagi ke rumah si Mutiyah, kebetulan anaknya yang kedua, Al-Husain, nangis. Husain minta ikut juga, wahai mama, biasa kalau ibu-ibu mau pergi, biasa kalau dibawa anak satu yang dua kan mau ikut, ya. Minta anaknya ikut, ma ikutlah. Oke lah, ayo ikut, kata Fatimah. Begitu sampai di rumah si Mutiyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buka lah, siapa Fatimah binti Rasulullah? Dia buka pintu. Begitu dia buka pintu, dia tengok. Fatimah bawa dua anak laki-laki, anaknya Hasan dan Husain, dia tutup lagi pintu. Ya, kenapa kau tutup? Aku semalam minta izin sama suamiku, kau bawa anak laki-laki satu, tapi hari ini kau bawa anak laki-laki dua. Aku minta izin dulu sama suamiku, boleh enggak aku bawa, aku terima tamu, dua orang anak laki-laki. Wah, sulit bu, mau menjumpai orang solehan, sulit. Ini artinya apa? Enggak boleh perempuan terima tamu laki-laki kalau suami enggak di rumah. Ini enggak suami enggak di rumah, tukang jagung masuk, tukang ikan masuk, tukang kredit udahlah. Jangan. Suami kalau tak di rumah tak boleh masuk, termasuk adik ipar kita. Termasuk adik ipar, termasuk abang ipar, jangan kasih masuk. Betul Pak Mutar nih. Ya betul nih, Mutar ya. Ini kita jelaskan ini. Ditanya, siapa ipar itu siapa ya Rasul katanya? Ipar itu setan. Maksudnya godaan. Adik ipar, abang ipar, kakak ipar, adik ipar. Begitu datang, boleh kita tahu perempuan, kalaupun mau dikasih duduk di luar, kasihkan teh, kasihkan makan di luar. Jangan masuk. Kita punya sahabat laki-laki, ketika sahabat kita, kawan kita tidak di rumah, kita jangan datang ke rumahnya. Ini kadang-kadang ada, Pak. Ditengok sengaja lakinya tak di rumah, dia datang. Assalamualaikum, tahu ya? Waalaikumsalam, dulu itu Anwar tuh kawan saya. Waktu kecil sampai remaja sama main-main. Kami sering cari ikan. Di sungai dulu cari ikan, Bu. Kalau dulu dapat ikan segini-segini, kuranglah rezeki. Dapat kecil-kecil kadang segini, kadang agak-agak bagus rezeki, dapat agak banyak segini. Oh, tapi kalau lagi beruntung kali Bu, kami cari ikan Bu, dapat yang besar-besar paha. Begini kan paha Ibu tuh. Waktu kecil-kecil segini katanya, sedang-sedang segini, begitu besar ikan, oh besar kali bos, besar paha Ibu ini. Kan dah mengajar loh kan. Jangan. Jangan terima tamu, biar kita dibilang orang sombong, memang itu hak kita, kewajiban kita menjaga aurat rumah kita, menjaga aurat suami kita. Jangan kasih masuk. Yang namanya laki-laki yang bukan mahrum kita. Jangan kasih masuk, siapapun dia. Ini jaga. Nah, balik lagi. Begitu dia datang, nah. Oh ya, balik lagi besok. Datang si Fatimah, udah datang yang keduanya, dapat izin. Boleh. Kemudian minta izin sama suaminya, bolehlah bawa dua orang anak. Nah. Hari pertama dengan hari kedua, Fatimah datang kira-kira jam 10 pagi. Hari ketiga yang dia datang bawa dua anak, sengaja agak habis zuhur. Habis zuhur datang. Begitu dia cerita-cerita, udah minta izin sama suaminya, boleh. Nah, cerita-cerita. Tak berapa lama, si Mutia bilang sama Fatimah, wahai Fatimah, maaf ya, bukan aku tidak menghormati engkau, tapi sebentar lagi suamiku mau pulang. Izinkan aku memberikan, menyiapkan persiapan-persiapan untuk suamiku yang mau pulang. Kita berhenti cerita dulu ya, kau tunggu saja di sini. Oh iya, kata Fatimah, karena Fatimah mau tahu apa amalan dia. Kan gitu? Oh iya, kata. Nanda berapa lama, suaminya pun pulang. Ya kan? Suaminya pun pulang. Begitu suaminya pulang, ini si Mutia sudah berubah 180 derajat dari yang tadi. Yang tadi dia biasa-biasa saja, tidak ada sedikit pun polesan di wajahnya. Begitu menyambut suaminya, wajahnya sudah dipoles, menjadi indah. Baju yang dia pakai waktu menyambut suaminya sudah berubah dari baju yang dia pakai tadi. Wanginya juga sudah berubah, artinya dia berhias diri ketika suaminya mau pulang. Itu amalan dia yang kedua. Amalan Mutiah yang pertama tidak memasukkan laki-laki ke rumahnya ketika tidak ada suami. Amalan kedua, mak menyambut suami dengan berhias diri. Yang ketiga, baru Fatimah pun lihat. Sambil lihat aja Fatimah, lihat. Ada ampat yang disiapkan Mutiah untuk suaminya yang pulang. Begitu pulang, tuh abang pulang, ya, dia, abang, ini air untuk mandi abang. Air sama anduk dua. Dia bawakan air ke kamar mandi, silahkan mandi bang, ini anduknya bang. Dua dia siapkan. Udah, siap suaminya mandi, keluar dari kamar mandi, maka dia sudah siapkan di atas meja makanan. Wahai abangku, suamiku, ini makanan yang aku masak hari ini. Seandainya makanan aku masak ini tidak enak, kurang lezat abangku, ini ada cambuk. Cambuklah aku bang. Ampat yang dia siapkan. Yang pertama tadi air, yang kedua handuk, yang ketiga makanan, yang keempat cambuk. Cambuklah bang. Memang waktu itu makanannya kurang enak, karena kayak ginilah servisnya. Udah pula yang bilang tadi, makanlah, cambuklah bang, kalau enggak enak, lipstiknya cantik merah, mukanya sih warna ruh, enggak jadilah marah lagi ya. Ya kan pak, walaupun masakannya enggak enak, coba itu, udah masakannya enggak enak, keluar ilernya dari sini, mencet aja ibu, ini bau pula, enggak enak pun makanan, dibilang suaminya, enggak ada otak kode, enggak enak masakannya, bukan makanannya yang kurang enak, buka ibu yang tak enak. Tapi karena tadi masakan kurang enak, tapi karena tengok istri. Ya harum pula istriku, tengok bajunya cantik, indah. Tak jadi dia bilang makanan tak enak. Sambutan istrinya sudah enak. Tiket dia cuma taat kepada suami, masuk surga. Bu, walaupun yang pertama udah tak bisa, masuk surga ini gak perlu yang pertama, gak perlu yang kedua. Ke 30 juta, 100 juta pun gak apa-apa asal masuk, betul kan? Kalau kita tahu diri, mau masuk nomor 2 pula, enggak ada apa-apanya kita. Ini tadi juga cerita nomor 1. Kita ini masuk nomor 3 juta-jutaan, enggak apa-apa, yang penting masuk. Bu, masuk surga nanti enggak usah pun kita seperti orang yang berdakwah di jalan Allah itu masuk surganya seperti kilat menyambar katanya. Kita mau masuk surga kita ditendang pun kita sama masuk surga jadilah. Betul. Ditendang pula sama masuk surga walaupun sakit waktu ditendang dulu sakit kali tapi begitu sampai itu enaknya. Hilang sakitnya. Daripada naik mobil Alphard jalan tol rupanya masuknya neraka. Memang enak di dalam lihat begitu masuk duhat masuk neraka. Kan lebih enak. Saya tanya, mana mau masuk neraka naik Alphard di jalan tol sama masuk surga ditendang? Ditendang aja masuk surga enak, Bu. Masuk surga pertama mutiah tadi. Apa amalannya tadi? Yang pertama ingat amal, jangan masukkan laki-laki ke dalam rumah kita kalau tidak ada suami. Amalan kedua berhias ketika suami mau pulang. Amalan ketiga siapkan segala yang dibutuhkan suami pulang dari kerja. Masuk surga lagi Ibu. Tenang aja Bu, kalau kayak gini nanti Ibu jumpa dengan Siti Fatimah anak Rasul, jumpa dengan Siti Aisyah, jumpa dengan Siti Khadijah, istri-istri Rasul. Tapi kalau enggak mau berbuat begini, orang-orang tuh masuk neraka jumpa sama Sophia Loren, Sophia Lajuba, Maryam Munroe, Maryam Bellina. Itulah kawan-kawannya di neraka. Makanya sekarang laki-laki, Pak, apa kata laki-laki tuh? Lebih enak di neraka daripada di surga. Ya, kenapa pula? Kalau di neraka tau kok di sana, wanitanya cantik-cantik, Marilyn Monroe. Ya kan, artis-artis di sana, Sophia Lajuba. Itu di dunia, Pak, waktu di sana, jangan rambutnya yang keriting, Pak. Hidungnya keriting, Pak, kerabatan. Enggak suruh lagi kita tuh, Pak. Orang ini kan cantik waktu hidup, kalau udah mati, ngeri tuh, Pak. Orang kalau waktu hidup cantik, tapi kalau udah mati tidak ada harga lagi. Kita ada harga karena ada ruh kita. Kalau udah mati tidak ada lagi. Ibu mak sayang sama suami, saya sayang suami saya. Kita suami sayang sama istri. Aku dek, saya hidup semati lah dengan kau dek. Kata si laki, suami si istri pun bilang, aku bang, saya hidup semati aku sama kau bang. Kalau mati lakinya duluan atau mati bininya duluan, saya yakin si bini pun pulang. Laki pun pulang, pulang mana? Pulang ke rumah. Nggak ada yang mau ikut itu, nggak ada yang mau ikut di dalam itu nungguin saking sayangnya nungguin bininya, nggak mau, ya kan, nggak ada itu Pak. Orang dalam kubur itu permintaannya cuma satu Pak, orang waktu hidup banyak permintaannya, minta kaya, minta rumah, minta mobil, minta uang, minta pangkat, minta jabatan, banyak dikabulkan Allah. Orang sudah mati permintaannya cuma satu. Dan yang satu diminta orang yang udah mati itu tidak pernah dikabulkan Allah. Di dalam surat Al-Munafiqun, orang yang udah mati minta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah aku sesaat saja ya Allah. Kalau engkau hidupkan aku sesaat ya Allah, waktu yang sesaat itu akan kugunakan untuk berinfak, bersedekah. Aku akan jadi orang yang pemurah, aku akan menjadi orang yang beribadah. Doa ini tidak pernah dikabulkan Allah karena dia sudah mati. Maka kalau mau bersedekah, sekarang. Kalau mau berinfak, sekarang. Ada dua orang bersedekah yang dibenci Allah. Dia sedekah, tapi dibenci Allah. Dua macam sedekah yang dibenci Allah. Satu, sedekah orang yang sudah mau mati. Dua, sedekah orang yang memberikan wasiat untuk kebaikan tetapi kalau dia sudah mati. Yang pertama, hampir mati. Yang sudah, yang kedua, wasiat. Kalau dia sudah mati. Yang pertama, nafas berhenti. Selama ini gak pernah sedekah, gak pernah berimpak. Berilah kami ayah yang di sana kehadiran untuk masjid. Belum mati. Uang ayah yang 500 miliar kasih untuk Ustadz Abdullah biar bangun masjid. Ini orang yang sedekah kayak ini dibenci Allah. Kenapa dibenci? Dia membagi-bagikan hartanya yang sebentar lagi bukan punya dia. Betul lah. Bentar lagi bukan punya dia. tiba-tiba ditanya, anaknya mendengar ini, enggak juga anaknya mencokikkan, tahu udah mau mati pun, enggak tahu untuk dulu, enggak mau udah mau mati, ini mau jadi harta kami, baru mau bagi-bagikan. Ini sedekah yang dibenci Allah. Bukan tidak terima, dibenci, ini dalam tasawuf. Dibenci Allah sedekah ini. Yang kedua, nanti kalau ayah mati, yang sana untuk masjid, yang sana untuk panti asuhan, yang sana untuk... Itu kalau udah mati, wak, kalau kau udah mati, wak, itu bukan harta kau lagi, wak. Harta ahli waris. Maka yang disebut kita bersedekah berinfak itu waktu hidup. Ini untuk masjid, ini untuk anak yatim, ini untuk orang miskin. Apa kata Nabi? Sebentar lagi kita ini mau mengadakan santunan ke anak yatim. Kata Nabi, aku dan anak yatim dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini, kata Rasul. Aku dan orang yatim, anak yatim dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini, kata Rasul. Dekat di surga. Makanya kata Quran yang dibacakan tadi, Ar-ra'aytallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa? Orang-orang yang tidak mau memberikan makan orang miskin dan orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Bohong agamanya. Maaf. Ar-ra'aytallazi yukadzibu biddin itu maknanya bohong agamanya, bohong amalannya. Sholat dia enggak nyantuni orang miskin, enggak tergerak ngasih orang miskin, enggak mau ngasih orang miskin, bohong sholatnya. Itu maksudnya. Ar-ra'aytallazi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, bohong terhadap agama, ibadah yang dia buat kalau tidak ada hatinya menyantuni orang ini, bohong ibadahnya. Sholat enggak pernah tinggal, tapi hati enggak pernah tergerak untuk mengasih makan orang miskin, bohong sholatnya. Puasa enggak pernah tinggal, tapi enggak ada rasa dia lapar. Bagaimana laparnya orang miskin ketika dia berpuasa, dia tidak makan. Harusnya dia tidak makan, menunggu waktu buka. Dia punya rasa lapar, dia teringat sama orang miskin. Kasihan orang miskin, mereka enggak makan karena enggak ada yang dimakan. Saya enggak makan karena puasa, hanya menunggu waktu nanti. Saya maghrib, saya makan. Orang miskin, yang miskin gak bisa beli nasi, yang gak bisa beli lauk. Mereka bukan makan karena nunggu waktu. Mereka memang gak bisa makan karena gak bisa beli. Datang kasih sayangnya dengan dia asbab puasa. Betul puasanya. Tapi kalau dia puasa, lapar yang ada sama dia tidak mendatangkan kasih sayang kepada orang miskin. Bohong puasanya. Itu maksud al-ar-ra'aytal ladzibat dibukicin. Bohong. Haji 20 kali, tetangga enggak makan, enggak peduli. Anak yatim enggak sekolah, enggak peduli. Bohong hajinya. Bohong hajinya. Itu maksud ar-ra'aytallah juga dibutuhkan. Harus ada kepedulian sosial umat Islam. Nengok orang Islam enggak makan. Nengok anak yatim enggak sekolah. Ini hati harus. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu, kata Rasul. Bukan tidak sempurna di situ. La yu'minu. Tidak beriman. Jangan ditafsirkan lain. La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu, kata Rasul. Sampai kau sayang, sampai kau cinta kepada saudaramu sebagaimana kau cinta kepada dirimu. Kau takut enggak makan, sakit rasa enggak makan, tapi kau masih bisa senyum-senyum melihat orang enggak makan. Bohong iman kau, kau enggak beriman, kata Rasul. Kau masih bisa enak-enak puasa, kau bisa makan sahur. Ada tetanggamu yang enggak bisa makan sahur, kau masih tenang-tenang. Bohong puasamu. Kau bisa pergi umroh tiap tahun. Kau haji sudah 3 kali, umroh setiap tahun, bahkan setahun 2 kali, 3 kali kau pergi umroh. Tetapi anak yatim di samping rumahmu, tidak sekolah, tidak makan, kau tidak peduli. Bohong umrohmu itu. Tidak ada layu minum, tidak beriman, kata Rasul. Jangan sepele kita dengan anak yatim dan orang miskin, jangan sepele. Keimanan kita ditandai dengan kepedulian kita kepada mereka. Kepedulian kita, peduli enggak kita? Semakin kita enggak peduli, semakin kita enggak beriman. Kepedulian kita menandakan kita beriman. Betul sholat kita, ketika kita santuni anak yatim orang miskin. Betul puasa kita ketika kita santuni orang miskin anak yatim. Betul zakat kita, betul haji kita, betul umroh kita ketika orang miskin dan anak yatim ada dalam hati dan pikiran kita. Ya Bapak Ibu, saya memang ini sudah 10:30. Ini kalau aku ikut sekali, aku memang agak berhati-hati. Kenapa? Agak semangat nih, kenapa? Karena aku tengok udah banyak yang ngantuk. Dulu ada seorang penceramah ahli tasawuf. Jadi dia ceramah, begitu dia ceramah, semua tidur. Jadi waktu semua tertidur, dibilangnya, api, gitu. Ada api, katanya kan gitu. Bangun semuanya, di mana api, katanya kan. Rupanya dia untuk membangunkan orang. Waktu dia cerita soal neraka, semua tidur. Cerita soal surga, semua tidur. Begitu, ada api, bangun semuanya. Rupanya takut terbakar. Jadi aku tadi maka berapi-api aku bikin supaya jangan ngantuk. Tadi kita mulai 9:30 ya Pak ya. 9:30 sampai 10:30 kan udah 1 jam. Gak boleh lama-lama. Kalau lama-lama pun segitu juga nya bayarannya. Lah macam seperti itu ya Pak. Ah, iya kan? Hah? Oh, kalau ulang. Ada pula, aku tambah lah Ustaz. Macam pemain keyboard aja kalian buat aku. Aku deh, gak mau aku ditambah-tambah. Ustaz. Mau, Ustaz itu enggak perlu amplopnya itu. Nah, itu kan Bapak yang bilang, aku pun maksudnya kayak gitu. Ya. Udah tenang aja Pak. Enggak, cuman kan kalau lama-lama kita mau ada acara lagi. Memang Ustaz itu pandai dia, dibikinnya supaya dipanggil lagi itu. Maksudnya ada acara dipanggil lagi, digantungnya gitu. Iya kan? Yang jelas kan dapat dua hukum tadi ya. Jangan bu tanamkan sama anak kita, nak nanti kok kawin anak cukup dua ya. Ibu ngajarkan anak ibu yang mau kawin tak bertauhid. Bapak juga, nanti nak kalau kau nikah anakku cukup dua ya, jangan lebih dari dua ya, payah nanti bayangkan. Bapak ngajarkan anak bapak tidak bertauhid kepada Allah. Tapi kalau nak atur jarak kelahiran silakan. Tengok ini, sebentar lagi bu. Hajat kita nih. Kabilah kita semua. Tunggulah kehancuran kita, habis kita ini. Islam tidak akan hancur sampai dunia kiamat, tapi bergeser tempat bisa. Di Jerman setiap hari ratusan orang masuk Islam, setiap hari. Eropa setiap hari ratusan orang masuk Islam, Eropa, Jerman, setiap hari ratusan orang masuk Islam. Indonesia setiap tahun 1% hilang. Memang tidak akan habis Islam. Tapi siapa yang menjamin bahwa nanti Islam 10-20 tahun lagi di sini menjadi minoritas, di Jerman, Eropa menjadi mayoritas. Siapa penyebabnya? Rasakan kalianlah kami-kami kalian. Aku tanggung jawab ngomongnya. Ini pakai mic. Ini pakai mic. Data statistik menunjukkan 70% kita sudah hampir orang itu semua sekarang. Islam itu tidak boleh berpolitik. Saya bilang, masuk partai politik tidak wajib. Dalam rangka berpolitik memikirkan untuk kemaslahatan umat wajib. Saya tidak pernah masuk partai politik. Tidak. Tidak pernah wajib. Tetapi untuk mengatur mensiasat ini perlu. Mulai hari ini, jangan ikuti KB kalau memang niat untuk anak dua. Bikin KB, lakukan KB kalau ingin mengatur jarak perkawinan. Jarak kelahiran. Jarak kelahiran. Aku 2 tahun 1. Berarti kalau 40 tahun, 20. Enggak ada masalah. Memang tiap 2 tahun 1, Pak. 2 tahun 1, 2 tahun 1, 40. Bapak ini enggak. Ya itu udah takdir, Pak. Kalau mati ini, Pak, jangan pula kita bahas, Pak. Mati ini kita enggak ada yang tahu, bisa Bapak duluan, bisa saya belakangan. Enggak tahu kita di masalah waktu, Pak. Bisa jadi Bapak duluan. Bisa jadi saya belakangan. Atau enggak ada ataunya. Atau saya belakangan, Bapak duluan. Iya kan? Itu masalah mati. Ya, ingat tuh, apa yang saya sampaikan. Enggak lagi tuh. Tak ada. 13 orang tua saya tak ada kami yang tak makan. Makan semua. 13 sarjana juga nyaku. Anak paling kecil. Enggak ada itu. Jangan percaya kita itu. Bohong itu semua perkataan. Itu petunjuk-petunjuk yang salah. Petunjuk-petunjuk setan. Petunjuk-petunjuk yang tak perlu diikuti itu. Kalau anak dua nanti payah mesti makan. Kalau anak dua payah sekolahkan. Payah ngatur. Tidak ada. Yang dua pun yang satu narkoba. Yang satu lagi perampok. Hancur juga. Minta hidayah pada Allah. Tidak selamanya anak dua itu membahagiakan, anak lebih dari dua tidak membahagiakan. Salah satu hikmah perkawinan dalam Islam disuruh untuk menambah keturunan. Tambah keturunan. Ya.